harus pergi selamanya darimu. Takutku harus mengakhiri cinta ini kepadamu. Telah kau bagi, tak sanggup ku hadapi semua ini. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa ibu. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa peranmu. Aku tak biasa, aku tak biasa. Coba untuk terus berlalu dari hatimu, namun tak bisa. Bayangan itu selalu mengganggu dalam tidurku. Ku menangis, kini cintaku telah kau bagi, tak sanggup ku hadapi semua ini. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa tak memeluki ibu. Aku tak biasa bila aku tidur tanpa pelanmu. Aku tak biasa, aku tak biasa. Tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila aku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa bila tak memeluki ibu. Aku tak biasa bila aku tidur tanpa sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa bila tak memeluki ibu. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa pelanmu. Aku tak biasa, aku tak biasa.